السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita sampai 160, 161, 162, tiga ayat setelah pembahasan tentang Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj dan seterusnya, kejadian-kejadian di akhir zaman. 159. Sekarang saya bacakan 160. Fabizulmin minalladzina hadu, dengan sebab kezaliman orang-orang Yahudi. Perhatikan, dengan sebab kezaliman orang-orang Yahudi. Berarti diawali oleh kezaliman. Allah mengawali dengan kezaliman orang-orang Yahudi. Jadi Yahudinya yang memulai duluan adalah orang Yahudi, bukan Allah. Ini wajib kita ucapkan. Adapun secara keyakinan, tentu kita semua sudah yakin sebelum Yahudi ada, Allah sudah berkehendak. Tapi secara ucapan, jangan. Sebagaimana Nabi Ibrahim, secara keyakinan beliau yakin betul bahwa yang membuat beliau sakit adalah Allah. Tapi secara ucapan tidak diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Jika aku sakit, maka setelah itu Allah akan menyembuhkan aku. Tidak. Nabi Ibrahim tidak mengucapkan kalimat seperti itu. Tapi jika aku sakit, bukan jika Allah membuat aku sakit, maka setelah itu Allah akan membuat aku sembuh. Tidak. Yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim adalah jika aku sakit. Jadi sakitnya itu tidak bawa-bawa Allah, tapi menyalahkan beliau sendiri. Mungkin karena terlalu capek, mungkin karena kurang makan, kurang istirahat, ya dinisbatkan kepada dirinya. Tidak dinisbatkan kepada Allah. Wa idza maridtu fa huwa yasfini. Nah, begitu pula kita. Jika kita berbicara tentang keburukan yang sedang menimpa kita, sakit, celaka, di PHK, dipecat, dikeroyok orang, ketabrak mobil, maka carilah kesalahan kita. Jangan menyalahkan Allah dengan mengatakan karena Allah menghendaki saya lengah, Allah menghendaki saya ceroboh. Memang saya tidak pakai helm, tapi itu kan kehendak Allah. Memang saya jalan kurang minggir, agak nengah, sehingga ketabrak, tapi itu kan kehendak Allah. Tidak boleh. Contoh Nabi Ibrahim. Tidak menisbatkan keburukan itu kepada Allah. Keburukan itu dinisbatkan kepada manusia, kepada diri kita. Di sini keburukan ini Allah nisbatkan kepada diri orang-orang Yahudi. Fabizulmim minalladzina hadu, dengan sebab kezaliman orang-orang Yahudi, maka Haramna 'alaihim thayyiban. Kami haramkan kepada mereka apa? Kami haramkan kepada mereka apa? Yang baik-baik. Yang baik-baik. Seperti kita nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan itu kan baik-baik. Bagus. Daging, ya. Maka dihalalkan untuk kita, adapun Yahudi tidak. Yang baik-baik itu justru diharamkan. Haramna 'alaihim thayyibat. Kami haramkan kepada mereka yang baik-baik. Gara-gara? Gara-gara? Gara-gara kezaliman Yahudi itu. Jadi jangan salahkan Allah. Yang mulai Yahudi bukan Allah, begitu. Walaupun sekali lagi kita semua yakin sebelum Yahudi diciptakan oleh Allah, bahkan sebelum Adam diciptakan, tentu Allah sudah mengatur ini semua. Tapi tidak boleh kita ucapkan. Cukup kita yakini dengan ilmu. Adapun secara ucapan menyalahkan Allah tidak boleh, haram. Karena Allah Maha benar. Allah Maha benar. Tidak mungkin Allah berbuat salah. Walaupun Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan setan. Kan logika sederhana. Coba kalau Allah tidak usah menciptakan setan, berarti tidak ada yang menggoda manusia. Berarti kan gak ada keburukan. Justru keburukan itu bermula gara-gara Allah menciptakan setan. Atau Allah tidak usah menciptakan neraka, Allah cukup menciptakan surga saja. Kalau ada orang baik, orang jujur, orang amanah, orang menyembah Allah, masukkan ke surga. Kalau ada orang buruk, ada orang tidak amanah, ada orang tidak menyembah Allah, jangan masukkan ke surga. Kemana? Enggak tahu, hilang aja begitu. Ya, maunya kita begitu. Ya, maunya kita begitu. Jadi enggak usah ada neraka lah. Yang baik-baik sajalah Allah ciptakan. Berarti Allah menciptakan keburukan, berarti Allah berbuat buruk, Allah berbuat salah. Tidak. Inilah kita sebagai hamba, dan dialah Allah sebagai Tuhan, Rabbul Alamin. Maka Allah berhak berbuat apa saja, melakukan apa saja, dan tidak pernah salah. Apapun yang dilakukan oleh Allah pasti benar. Itu para nabi, para rasul, Allah masukkan semuanya ke neraka. Terserah Allah. Itu hak Allah kalau Allah mau. Seandainya tidak, karena Allah enggak mau. Bukan karena ada aturan yang mengatur diri Allah. Aturan yang membatasi kekuasaan Allah, tidak ada. Tidak ada aturan yang membatasi hak Allah. Hak Allah tidak terhingga. Ini jagat raya alam semesta mau dihancurkan detik ini juga. Kalau Allah mau, bisa. Tidak ada yang membatasi kekuasaan Allah. Uhillat lahum. Padahal makanan-makanan yang baik itu tadinya dihalalkan bagi Yahudi. Nanti ada keterangan akan dibahas oleh beliau. Sampai sapi, sampai kambing, jelas halal, bagus, lezat, itu diharamkan sebagiannya, bukan semuanya ya. Bahkan yang bagus yang ada di punggung, ya. Ada punggung sebelah kiri, punggung sebelah kanan, itu kan daging yang bagus sekali, daging yang enak sekali. Ya. Apa daging yang ada di sapi itu kan tidak semuanya sama ya. Ada daging yang khas, yang khusus, yang bagus, itu diharamkan. Ya. Gara-gara kezaliman Yahudi. Dan diharamkannya ada dua tafsiran. Nanti ini pun akan dibahas. Apakah Allah mengharamkan secara wahyu? Atau justru mereka yang ngarang-ngarang sendiri? Gitu. Para pendeta, para pastor mereka yang berijtihad dengan ijtihad yang keterlaluan. Ada dua jawaban. Ada dua kemungkinan. Walaupun pendapat pertama lebih kuat tentunya. Bahwa betul-betul Allah haramkan. Lewat Taurat. Anu. Padahal baik semua. Bukan babi. Bukan anjing. Bukan darah. Bukan bangkai. Kalau itu jelas buruk. Ini bagus. Kambing bagian sininya. Unta bagian sininya. Sapi bagian sininya. Diharamkan oleh Allah dengan sebab kedzaliman mereka. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, Allah tidak pernah mengharamkan, mereka sendiri yang mengharamkan. Karena para pendeta, para pastor itu berbicara tanpa ilmu. Ya seperti hari ini. Allah dan Rasulnya tidak pernah mengharamkan makan anu. Nah, sebagian tokoh, sebagian kiai berijtihad dengan ijtihad yang batil, yang bodoh. Oh, yang hidup di dua alam haram. Oh, yang ini haram. Oh, yang kan ada begitu. Ya, sama dengan puasa. Apakah yang disebut membatalkan puasa dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak lebih dari berapa, masih ingat? Tidak lebih dari 4. 3 di ayat, 1 di hadis. Enggak lebih dari 4. Yang membatalkan puasa. Yang disebutkan dalam Al-Quran yang membatalkan puasa cuma 3. Makan, minum, satu lagi, jima. Enggak ada yang lain. Yang disebutkan di hadis, satu. Apa? Muntah dengan sengaja. Itu saja. Al-Quran dan Sunnah cuma menyebut 4. 3 di ayat, 1 di hadis. Oh, kalau kita lihat tulisan-tulisan para tokoh, sebagiannya dikenal sebagai ulama. Oh, bisa 7, bisa 8, bisa 10, bisa belasan. Ya, keluar air mani misalnya. Melihat dengan syahwat misalnya. Melihat apa, mantengin makanan. Oh, batal tuh. Oh, marah-marah batal. Ya kan, apalagi sampai segala kentut di air, ya, lagi berenang kentut, batal, ngorek-ngorek kuping, apalagi. Padahal Al-Quran dan Sunnah cuma nyebut 4. Oh, ini menjadi banyak, gitu ya. Nah, sama dengan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid. Ya, cuma 4 juga kan? Nah, aduh, tambah jadi banyak. Padahal cuma sholat, puasa, tawaf, jima. Cuma 4 yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang haid. Wah, ini menjadi banyak. Baca Al-Quran, masuk masjid, baca ini, baca itu, zikir. Tambahan dari mana ini? Tambahan dari mana? Kan harus pakai dalil. Tidak boleh pendapat ulama. Walaupun sekali bersyaikh bin Baz, Syaikh Utsaimin, Imam Bukhari. Pendapat kan? Pendapat tentu bisa benar, bisa salah. Yang pasti benar adalah dalil. Qaulullah wa qaulur rasul. Begitu juga Yahudi. Yahudi tidak pernah oleh Allah diharamkan makan ini, makan itu. Kambing bagian sininya, sapi bagian sininya. Gara-gara para pendeta, para pastor mereka, para rahib, para ruhban, para akbar mereka, akhirnya ditambah-tambah. Yang ininya, yang itunya, dan seterusnya. Wabisaddihim an sabilillahi kathira. Dan juga gara-gara mereka sering apa? Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Salah satu sifat Yahudi, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Orang mau sholat dihalang-halangi, orang mau ngaji dihalang-halangi, orang mau belajar Al-Quran dan Sunnah dihalang-halangi, orang mau haji, orang mau umrah, orang mau zakat, orang mau sedekah dihalang-halangi. Ini salah satu kelakuan Yahudi, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Di sini ada dua. Pertama, zalim, fabizulmin minalladzina hadu. Yang kedua, wabisaddihim an sabilillah. Menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan itu banyak sekali. Salah satu yang terbesar puncaknya adalah menghalang-halangi manusia, menghalang-halangi orang-orang Quraisy, menghalang-halangi orang Arab Badui untuk masuk Islam. Ini puncaknya. Puncak kedzaliman mereka, padahal mereka tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka tahu persis. Bukan hanya sifatnya, tapi juga fisiknya. Bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali belum tahu, mereka sudah tahu. Ciri-cirinya begini, begini, begini. Tapi anehnya, mestinya mereka yang pertama kali beriman, mestinya orang-orang Ansor itu kalah dengan mereka. Kan orang Ansor tahu belakangan, Yahudi tahu duluan. Tapi kenapa orang-orang Ansor beriman, justru orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu malah tidak beriman, malah kufur. Kemudian 161, wa akhdhihimur riba. Akhadha ya'khudhu akhdhan. Kenapa di sini akhdhi? Mestinya kan marfu akhdhu. Ya. Wa akhdhuhumur riba, kan mestinya begitu. Kenapa di sini wa akhdhi? Karena masih terusannya dengan zulmin dan wabisoddi. Ini istilahnya, wawunya wawu ataf. Diatafkan antara zulim, asoddihim, wa ahdihim. Berarti, tadi dua sekarang, sekarang tiga. Apa? Iya. Yang menyebabkan makanan-makanan yang baik itu diharamkan oleh Allah bagi Yahudi. Ada tiga nih sekarang. Tadi dua kan? Tadi baru dua, sekarang tiga. Yang pertama tadi zalim, yang kedua apa? Menghalangi manusia dari jalan Allah. Ini yang ketiga. Apa? Wa akhdhihimur riba, mereka makan riba, praktek riba. Maka di sini wa akhdhi, bukan wa akhdhu atau wa akhdha. Kalau wa akhdhu tentu salah. Atau kalau benar wa akhdhu, berarti bukan wawu ataf. Berarti sudah enggak nyambung lagi dengan ayat sebelumnya. Ini masih nyambung, makanya wa akhdhi. Saya kira tidak ada kaidah seperti ini dalam bahasa kita ya. Karena bahasa kita yang namanya mata, kapanpun mata. Ya, melihat dengan mata. Enggak mungkin jadi matu, mati, mati lain lagi. Ya. Beda dengan bahasa Arab, omnohu, bisa omnoha, bisa omnohi, masjidun, bisa masjidan, bisa masjidin. Tergantung dia sebagai mubtada khobar atau sebagai maf'ul bi, apa didahului huruf jar dan seterusnya dan seterusnya. Maka seringkali dalam bahasa Arab, bukan seringkali ya, yang tulisan-tulisan bahasa Arab, Quran-Quran dan seterusnya, apakah ada harokat? Apakah ada fathah, kasrah, dhammah gitu, Quran-Quran bahasa Arab gitu? Ya tentu tidak ada. Nah sudah ada aturannya. Yaitu, walaupun tidak ada harokat, tahu kapan U, kapan A, kapan I, kapan marfu, kapan mansub, kapan majrur, satu lagi kapan majzum, sukun. Wa akhdhihimur riba, dan dengan sebab mereka makan riba, berpraktek riba. Rupanya riba sudah ada sebelum, riba sudah ada sebelum, sebelum Islam datang, sebelum Abu Jahal Abu Lahab berpraktek riba, riba sudah ada ribuan tahun yang lalu. Siapa yang pertama kali mempraktekan? Yahudi. Dan luar biasa, Yahudi itu punya akal, punya otak, punya inisiatif, penemuan-penemuan baru, dan menjurusnya ke haram, menjurusnya ke dosa. Kaum muslimin gak kepikiran. Para nabi, para rasul, kaum muslimin gak kepikiran. Ada orang pinjam 100 ribu, nanti perjanjiannya kembali 110 ribu. Ini aneh sekali. Dulu ya, bukan sekarang. Artinya sebelum Yahudi itu menemukan cara syaitoniah ini, kaum muslimin, para nabi, para rasul gak kepikiran cari uang dengan cara nyari orang yang lagi apa? Lagi butuh duit gitu. Gak kepikiran kaum muslimin ya, namanya orang lagi susah, lagi butuh duit, kan mestinya ditolong. Ini bukan ditolong, malah kesempatan. Oh ini nih, ini lagi butuh duit nih. Bukannya ditolong, malah dicekik, malah dijerat. Ya kelihatannya nolong gitu. Gak kepikiran utang 1 juta kembalinya 1 juta lebih 100 ribu, dan itu dengan perjanjian di awal. Gak kepikiran kaum muslimin, apalagi para nabi, para rasul. Yang pertama kali kepikiran seperti ini siapa? Yahudi. Yahudi. Ya. Termasuk kaum muslimin tidak kepikiran, ya. Udah Bapak store ke saya ada. Enggak usah banyak-banyak, 50 ribu. Ya bulan ya. 50 ribu, 50 ribu, 50 ribu. Sebenarnya kan enteng tuh. Nanti kalau mobil Bapak ada apa-apa masuk bengkel, biayanya saya yang nanggung. Tanda tangan. Ini kaum muslimin enggak kepikiran. Judi model begini. Yang kepikiran siapa? Yahudi. Kan dua-duanya Yahudi penemunya. Ya. Bank dan asuransi itu kan dua-duanya hasil karya Yahudi, otaknya Yahudi, idenya Yahudi. Ya. Cuman satu di mana, di Austria apa di mana gitu, di negara yang berbeda kan. Tapi otaknya Yahudi. Kaum muslimin enggak kepikiran seperti itu. Kaum muslimin itu justru kepikiran penemuan baru itu yang baik-baik. Persis sabda Nabi, man sanna sunnatan hasanatan. Yang baik-baik kepikiran. Gitu. Seperti yang belum lama kita bahas, ya. Ada seorang wanita sarjana, dia bisa jadi dosen, gajinya lumayan, malah mikir ngajar apa kemarin? Ngajar TK. Ini kepikiran. Kepikiran yang baik-baik gitu. Si wanita ini, yang sarjana ini, yang bisa jadi dosen ini, kepikiran-kepikiran yang baik. Apa? Saya ingin anak-anak TK yang rata-rata belum hafal Al-Fatihah, nanti ketika dewasa, sholat baca Al-Fatihah, saya dapat saya dapat pahalanya. Ini kan pikiran yang penemuan baru juga, artinya kepikiran gitu. Tapi ini yang baik. Beda dengan Yahudi. Yahudi yang jahat-jahat, ya, pikirannya itu kotor-kotor, jelek-jelek, Victor, itulah Yahudi, ya, yang kotor-kotor, riba, ya, kepikiran judi, kepikiran oleh mereka, ya, ya tentu dibantu syaitan. Barangkali ya Allah lindungi kaum muslimin tidak mampu dihembusi oleh setan seperti itu. Ah, paling ujung-ujungnya ikut-ikutan, ya. Kaum muslimin ikut-ikutan, bukan penemunya. Penemunya Yahudi. Kalau kaum muslimin menemukan sesuatu, insyaallah yang baik-baik. Seperti wanita tadi yang memilih mengajar TK karena ada kepikiran yang baik gitu. Dan saya kira bukan satu dua, ya. Ada penemuan-penemuan yang mengagumkan, yang membuat kita terheran-heran, kagum, kepikiran melakukan kebaikan. Gitu ya. Ada apalagi waktu haji gitu ya. Satu keluarga, banyak keluarga itu ya. Satu mobil, suami, istri dengan tiga anaknya bawa mobil besar. Isinya penuh dengan minuman bermacam-macam dingin, ya. Ah, setiap kali ketemu jamaah haji diberikan, ya. Ini kepikiran seperti itu. Dia jalan lagi, ketemu jamaah haji diberikan. Ini kan ide-ide yang muncul, gitu. Nah, Yahudi enggak ada begitu. Yahudi kepikirannya selalu maksiat. Ah, salah satunya riba. Riba enggak kepikiran. Ya, bagaimana ada orang pinjam 1 juta tapi harus kembali 1 juta 100 ribu, enggak kepikiran itu. Kaum muslimin enggak ada, enggak kenal seperti itu. Nah, kenal-kenal setelah ketularan Yahudi. Setelah ada Yahudi yang memperkenalkan itu, termasuk asuransi, enggak kepikiran. Ya. Kalau kita kepikirannya apa di kampung-kampung Yuranda. Ini kan satu RT ini, satu RW ini, satu kelurahan atau jamaah masjid iurana seikhlasnya tiap bulan berapa, tiap bulan berapa, tiap pekan berapa, atau mungkin apa itu beras, ya, apa istilahnya jimpitan gitu. Nah, nanti dikumpulkan, siapa tahu ada yang sakit diambilkan dari situ, ada yang butuh pertolongan diambilkan dari yang situ. Ya kan, nggak ada perjanjian harus sekian harus sekian. Ah, Yahudi tidak. Harus dengan perjanjian. Pokoknya harus 50 ribu tiap bulan. Telat, denda. Nanti kalau ada apa-apa, sakit atau mobilnya tabrakan, ya harus diganti. Jadi pakai harus gitu. Kalau kaum muslimin kan tidak, seikhlasnya. Tidak takalluf. Kalau yang tadi takalluf jelas. Seandainya niatnya nolong, ya. Seandainya niat nolong jelas takalluf. Kan belum tentu. 50 ribu tiap bulan itu cukup untuk membiayai sakitnya, tabrakannya kan belum tentu. Tapi dia mereka enggak peduli. Itulah berangkat dari takalluf. Maka ibu masih ingat, manusia-manusia yang paling jauh dari takalluf adalah siapa? Manusia-manusia yang paling jauh dari takalluf adalah manusia-manusia termulia setelah para nabi dan rasul. Siapa? Para sahabat. Maka para ulama ketika menyebut sifat-sifat mulia para sahabat, salah satunya adalah yang paling jauh dari takalluf. Ini dia riba. Dan tentu bermacam-macam. Kan riba ada 60 sekian. Bukan satu jenis. Ini yang sangat terkenal, yang hampir semua kaum muslimin tahu, ya. Pinjam 1 juta, kembali 1 juta 100 ribu, 1,2. Waqad nuhu anhu. Padahal mereka telah dilarang. Telah dilarang. Berarti ada ayat-ayat dalam Taurat yang melarang mereka berpraktek riba. Tidak mungkin kita ragu dengan ayat Al-Quran ini. Ayat Al-Quran ini menjelaskan kepada kita semua bahwa Yahudi dulu sudah dilarang mempraktekkan riba. di mana? Ya tentu di Taurat. Kitab mereka kan Taurat. Ya. Sebagaimana Allah telah perintahkan mereka sholat, Allah telah perintahkan mereka puasa. Di mana? Di Taurat. Dan ini menjadi bukti bagi kita semua, Yahudi betul-betul durhaka. Enggak ada yang sholat. Hari ini enggak ada yang sholat. Enggak ada yang puasa. Ya. Kecuali sedikit sekali barangkali ya. Beda dengan kaum muslimin. Jutaan kaum muslimin yang masih sholat. Yang masih puasa Ramadan. Jutaan. Beda dengan Yahudi, Nasrani. Sudah enggak ada yang sholat lagi. Sudah tidak ada yang saum lagi. Berarti kan mereka jauh sekali kesesatannya. Ya. Nah, bahkan bagi kaum muslimin, sholat ini merupakan syariat Islam terakhir yang hilang. Gitu. Adapun yang pertama kali hilang, hukum-hukum, terutama hukum waris. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbukti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat berapa juta kaum muslimin hari ini yang masih sholat. Ya kita lihat di negeri-negeri Islam, masjid-masjid luar biasa. Apalagi akhir-akhir ini ya. Tapi yang membagi warisan sesuai dengan An-Nisa ayat 11-12 itu jarang sekali. Hampir-hampir tidak ada. Ya. Ada kalanya sama rata dibagi. Ada kalanya dibagi ketika masih hidup. Mensiasati hukum waris. Ada kalanya justru perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ada kalanya didiamkan saja. Nanti gampang musyawarah. Maka 1/3, 1/6, 1/4, 1/8, ashabah, furudul muqaddarah dan seterusnya, ini tidak diamalkan oleh kaum muslimin. Padahal masih pada sholat. Masih banyak ribuan, bahkan jutaan kaum muslimin yang masih sholat. Tapi yang menerapkan hukum waris sedikit sekali, sangat-sangat sedikit sekali. Wa aklihim amwalan nasi bil batil. Dan mereka memakan harta manusia, harta orang lain dengan cara batil. Yang keberapa ini? Yang keberapa? Yang keempat. Maka akli di sini kan? Bukan aklu, karena masih nyambung. Berarti sampai di sini ada empat. Zalim, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Praktek riba. Satu lagi, memakan, mengambil harta manusia dengan cara batil. Mungkin mencuri, mungkin korupsi, mungkin menipu, mungkin mengambil dengan paksa, macam-macam. Batil. Luas sekali. Ya, lebih riba jelas. Tapi tidak semua mengambil dengan cara batil itu riba. Riba pasti batil. Tapi mengambil harta orang lain dengan cara batil belum tentu riba. Mencuri kan bukan riba. Merampok kan bukan riba. Gitu ya. Menipu kan bukan riba. Ini lebih luas lagi. Nah, tidak dijelaskan di sini contohnya. Bisa saja penipuan, perampokan, mengambil dengan paksa, mencuri dan seterusnya, korupsi. Dengan sebab empat inilah Allah haramkan yang baik-baik, yang tadinya halal. Mungkinkah nasib ini menimpa kaum muslimin? Yang dulunya boleh sekarang enggak boleh, yang dulunya dapat sekarang enggak dapat, yang dulunya dikasih oleh Allah sekarang enggak dikasih lagi. Gara-gara empat ini. Mungkinkah menimpa kaum muslimin? Mungkin sekali. Mungkin sekali. Ya. Dulunya kaum muslimin dapat ini, dapat itu. Dulu di zaman Rasul dan para sahabat, kalau kaum muslimin datang ke tanah lapang dengan memakai baju yang jelek, dengan memakai pakaian yang jelek, membawa kambing, membawa sapi yang kurus-kurus, ya, lalu sholat 2 rakaat, lalu khatibnya menengadahkan tangannya ke langit, mengucapkan agisna, agisna, tolonglah kami, tolonglah kami, ya, turunkanlah hujan, turunkanlah hujan. Maka seketika turun hujan. Ini dulu, ketika kaum muslimin belum pada makan riba, belum pada zalim mengambil harta manusia, belum pada menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, 4 tadi. Dan 4 ini tentu contoh. Di dalamnya ada juga berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, segala keburukan. Seperti itu. Setelah kaum muslimin zalim, makan riba, mengambil harta orang lain dengan cara batil, menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, maka ampe nangis-nangis mereka, ampe berkumpul, ampe istighosah, segala apa diucapkan, Allah enggak kasih itu. Allah enggak kasih, dan itu kita saksikan. Berapa kali kaum muslimin beristighosah? Berapa kali kaum muslimin berkumpul di suatu lapangan, berduyun-duyun, minta sesuatu kepada Allah, Allah enggak kasih. Kenapa? Karena kemaksiatan mereka. Makan riba, menampakkan aurat, durhaka kepada orang tua, tidak taat kepada suami, motong jenggot, ya, membuka aib sesama. Kemaksiatan demi kemaksiatan dilakukan oleh kaum muslimin. Maka ketika kaum muslimin melakukan apa yang dilakukan oleh para sahabat, tetap saja tidak dikasih. Ya. Berapa kali kaum muslimin sholat istisqa dan Allah tidak turunkan hujan? Berapa kali kaum muslimin berdoa, ya Allah tolonglah kami melawan Yahudi, tolonglah kami melawan Serbia waktu itu, ya, tolonglah kami melawan Yahudi dan Nasrani, Allah enggak tolong, padahal dulunya ditolong, gitu, ya. Kebaikan yang Allah berikan kepada para sahabat, tidak Allah berikan kepada kita kaum muslimin hari ini. Kenapa? Karena Allah merubah aturan? Enggak. Allah enggak merubah aturan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Aturan Allah, sunnatullah enggak berubah. Artinya, kalau kalian melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat, ya tentu Allah akan beri. Tapi kenapa tidak diberi? Jawabnya ini. Karena kelakuan kita beda dengan kelakuan para sahabat. Akidah kita beda dengan akidah para sahabat. Akhlak kita beda dengan akhlak para sahabat. Keyakinan kita beda dengan keyakinan para sahabat dan seterusnya. Ya. Wa a'tadna lil kafirina minhum 'adzaban alima, dan kami telah siapkan apa? Azab yang pedih. Untuk siapa? Untuk orang-orang kafir itu. Siapa yang dimaksud di sini? Ya, Yahudi. Maka Yahudi yang makan riba, yang mengambil harta orang lain dengan batil, yang zalim, yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kafir mereka. Mereka akhirnya menjadi kafir. Dengan 4 sebab tadi. Dan sekali lagi, 4 tadi, angka 4 tadi bukan apa tadi? Bukan pembatas. Itu contoh saja. Bisa jadi 10, bisa jadi 15, bisa jadi 50, bahkan bisa jadi ratusan. Intinya perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, sekarang yang baik nih, 100 62 ayat terakhir. Lakinnir rasikhuna fil ilm minhum. Akan tetapi para rasikhun. Siapa rasikhun? Rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang dalam ilmunya. Orang-orang yang benar ilmunya. Maka tidak disebut berilmu ketika hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, tapi pemahamannya menyimpang. Gitu. Hafal doang, enggak faham. Apakah disebut sebagai berilmu? Tidak. Siapa contoh? Para orientalis. Sebagian orientalis itu hafal, ya minimal letaknya ya. Ini ada di surat ini ayat sekian, ini ada surat ini ayat sekian, ini ada di hadis riwayat anu. Orang yang talis itu tahu, karena memang mereka belajar. Yeah. Bahkan ada indeks hadis itu kan yang menulis orang kafir itu. Yeah. Karena mereka memang mempelajari Islam ini untuk ilmu, bukan untuk diimani, bukan untuk diamalkan. Bahkan ini sebagiannya jadi proyek mereka untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yeah. Nah, ini yang disebut dengan para orientalis. Mereka belajar Islam, belajar Al-Quran, belajar sabda-sabda Nabi, tetapi bukan untuk diamalkan, bukan untuk diimani. Yeah. Sekedar ilmu saja. Gitu. Dan kepada mereka inilah dikirim sarjana-sarjana IAIN waktu itu. Ya. Di Menteri Agama siapa itu ya? Akhirnya jadilah orang-orang liberal itu. Ya gurunya kafir semua. Belajar agama, belajar Al-Qur'an, belajar hadis, gurunya kafir semua. Tapi hafal Al-Qur'an, hafal hadis. Minimal letaknya tahu. Ini ada di mana, ini ada di mana. Tapi mereka pelajari untuk ilmu, bukan untuk diimani. Kalau toh baca ayat lalu mengatakan ayat ini kurang tepat, enggak masalah. Enteng sekali mereka. Ini ayat dan keliru ayat ini. Ini hadis sabda Nabi dan ini keliru. Enteng sekali mereka mengucapkan itu. Karena tanpa ruh, tanpa iman, beda dengan kita. Berat kaum muslimin, seorang muslim mengatakan ayat ini salah, hadis ini salah, berat sekali kaum muslimin. Bagaimana ucapan Allah salah, sabda Nabi salah? Tapi mereka ringan sekali. Karena memang tidak ada iman. Jadi sekedar untuk ilmu. Wah, dipelajarilah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang lautan, yang berbicara tentang gunung, yang berbicara tentang unta. Yeah. Mereka tertarik itu. Kan bisa dipelajari kebenarannya, bisa dibuktikan. Yeah. Maka ditemukanlah apa yang disebut dalam surat Ar-Rahman, bahwa ada satu lautan yang di mana ada satu muara ya, di mana air tawar dengan air laut itu tidak nyatu, jadi ada sekat, ada pemisah. Itu kan disebutkan dalam Al-Quran. Mereka menemukan. Yeah. Apa yang disebutkan dalam surat Yasin, Allah mengatakan ada satu pohon. Begitu pohon itu daunnya, batangnya ditebang, langsung bisa dibakar. Kalau pohon-pohon lain kan harus dijemur dulu, harus kering dulu. Ini langsung. Ya? Mereka menemukan ini. Jadi untuk kemaslahatan dunia. Mereka amalkan. Yang untuk kemaslahatan dunia mereka amalkan. Tentang kaidah hajru mereka ambil dari mana coba? Undang-undang pilot itu. Kalau bukan dari sabda Nabi, al-hajru, kaidah hajru. Nabi yang menyuruh kaum muslimin untuk menahan si fulan yang kaya ini membelanjakan hartanya. Dia punya uang miliaran. Tapi negara dilarang, disuruh melarang orang ini membeli sesuatu, membelanjakan hartanya. Kenapa? Kenapa? Karena hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Gitu. Hartanya berapa? Hitung-hitung 5 miliar. Utangnya berapa? Hitung-hitung 7 miliar. Ah, berarti kan dia enggak punya harta, justru punya utang 2 miliar. Ah, orang seperti ini dilarang oleh negara untuk membelanjakan hartanya. Ini siapa yang pertama kali bikin aturan seperti itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, mereka amalkan dalam undang-undang kepailitan itu. Kemudian tentang karantina, mereka amalkan. Ini sudah diamalkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Dengan sabda beliau tentang ta'un. Apabila kalian mendengar di satu daerah sedang terjangkit satu penyakit, ta'un istilahnya, penyakit apa saja, maka jangan masuk ke daerah tersebut. Yang di dalam, yang sudah terlanjur di dalam, tidak boleh keluar. Ya tentu mengerikan yang di dalam ini kan, tertular, mati, ya, maka dihibur oleh Nabi. Barang siapa yang tidak keluar dari daerah yang terjangkit ta'un, lalu mati, maka matinya mati syahid, dijamin masuk surga. Nah, mereka yang ini enggak ada. Jamin masuk surganya enggak dipakai. Karena surga neraka nomor sekian bagi mereka. Barangkali tidak mereka imani. Yang penting dunianya, dapat dunianya. Lakinir rasikhuna fil ilm. Orang-orang yang dalam ilmunya minhum di antara mereka, wal mu'minuna dan orang-orang yang beriman, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, apa? Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau, apa? Taurat, Injil. Berarti kaum muslimin dan sebagian dari mereka itu beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil. Tapi jumlahnya cuman sedikit sekali. Jumlahnya cuman sedikit sekali, barangkali cuman 3 atau 4 ya. Yang terkenal adalah Abdullah bin Salam yang bertanya kepada Nabi 3 pertanyaan itu. Kemudian Sa'labah bin Sa'yah. Kemudian Zaid bin Sa'yah. Ya, kemudian Asad bin Ubaid. Mungkin enggak ada yang lain. Oleh karena itu Nabi mengatakan seandainya ada pendeta Yahudi itu berapa? Berapa? 10 saja, enggak usah banyak-banyak. Ada pendeta Yahudi, ada rahib, ada rohban, ada akbar Yahudi, 10 saja enggak usah banyak-banyak masuk Islam, maka habis Yahudi. Enggak ada Yahudi lagi, semuanya akan masuk Islam semua. Semua akan beriman semua kepadaku, kata Nabi. Seandainya ada 10 saja. Ini enggak sampai. Mungkin cuma 4 atau 5. Ya. Maka kebanyakan dari mereka kufur. Beda dengan Nasrani, jauh lebih banyak. Maka mantan-mantan Nasrani, Katolik, Protestan dan seterusnya yang masuk Islam ada banyak. Adapun mantan-mantan Yahudi masuk Islam sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Ya. Nah, sifat dari orang yang dalam ilmunya adalah beriman kepada Al-Qur'an, Taurat, Injil, wal muqiminas shalah, dan mereka mendirikan salat. Sebagian membaca wal muqimunas shalah dengan marfu, bukan dengan mansub. Ini mansub ya, bukan majrur, karena mansubnya majrurnya sama. Mereka mendirikan sholat. Nah, ini semakin jelas bahwa Yahudi, Nasrani yang betul-betul taat kepada Nabi Musa, Nabi Isa, mestinya mereka sholat. Karena Nabi Musa sholat, Nabi Isa sholat, dan seluruh para nabi, para rasul, semuanya sholat. Dan sholatnya sama dengan sholatnya Nabi Muhammad SAW. dengan dalil mereka semua pernah sholat, 124,000 nabi pernah sholat di masjid ini ya, Baitul Maqdis, diimami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan cara yang sama, tidak dengan cara yang berbeda-beda. Wal mu'tuna zakah, dan mereka membayar zakat, sama. Jadi sebetulnya syariat para nabi, para rasul sama. Ada perbedaan sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Jauh lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Ini salah satu dalil. Salat dan zakat. Apanya yang dizakati, barangkali ini agak berbeda. Khusus syariat kita, yang dizakati adalah emas, perak. Ini hal yang berbeda. Emas beda, perak beda. Nisabnya berbeda. Zakatnya sama, 2,5%. Oleh karena itu, jika hari ini kita tidak punya emas, tidak punya perak, punyanya uang. Maka yang paling aman, uang kita ini dihitung secara emas apa dihitung secara perak. Nah, karena mengatakan pakai emas, kenapa enggak pakai perak? Gitu. Kan di zaman Nabi uang itu apa? Kan di zaman Nabi uang itu apa? Kalau enggak emas, perak. Gitu. Kalau emas disebut dinar. Kalau perak disebut dirham. Dua-duanya uang. Dua-duanya alat tukar. Oleh karena itu dua-duanya dizakati. Ada emas, ada perak, ada zahab, ada fiddah. Nah, sekarang alat tukar itu, uang itu bukan emas, bukan perak, tapi uang kertas atau tabungan kita di ATM, di rekening. Nah, itu kita hitung secara emas apa secara perak? Tentu enggak ada jawaban. Kalau emas kenapa enggak perak? Kalau perak kenapa enggak emas? Nah, disinilah maka para ulama mengambil langkah hati-hati. Mengambil langkah hati-hati. Langkah hati-hati yang lebih berhati-hati, pakai emas apa pakai perak? Nah, kalau pakai hitungan emas, barangkali 10 juta belum sampai nisab. Gitu. Tapi kalau pakai perak, sudah ya. Atau contoh 15 juta lah ya. Hitung saja 80 gram itu berapa. Saya kira belum nyampe ya. Tapi kalau perak, sudah. Perak kan jauh lebih murah. Gitu ya. Nah, kenapa pakai emas? Kenapa enggak pakai perak? Ya. Kalau jawabnya kenapa pakai perak? Kenapa enggak pakai emas? Ada jawabannya. Kehati-hatian. Kecuali kita punya emas. Ibu punya emas sebagai perhiasan atau batangan atau apalah, ya tentu. Tidak usah memakai hitungan perak atau uang, ya. Justru sudah ketemu. Yang jadi masalah ketika kita punya uang. Kemudian ternak. Ini pun dibatasi oleh syariat. Cuman berapa? Cuman 3. Al-an'am, binatang ternak, itu cuman 3. Yaitu kambing, sapi, unta. Kambing dengan berbagai macam jenisnya. Ada domba, ada kambing biasa, kambing Jawa. Sapi dengan berbagai macam jenisnya, Syaikhul Islam mengkiaskan dengan kerbau. Mungkin ada peternakan semacam banteng mungkin, dikiaskan. Bisa dengan kias, karena ini kan bukan ibadah mahdhah. Kemudian unta dengan berbagai macam jenisnya. Ya udah, 3 itu saja. maka tidak ada zakat ternak ayam, zakat ternak bebek, zakat ternak lele, ikan, enggak ada. Enggak ada. Adanya tiga tadi. Ya. Artinya, kalau kita punya kambing 40 ekor, zakatnya 1 ekor. Gitu. Kalau kita punya sapi 30 ekor, zakatnya 1 ekor. Kalau kita punya 25 unta, zakatnya 1 ekor unta. Gitu. Ada aturannya. Kalau kita punya ayam 500 ekor, zakatnya berapa? Ya enggak ada jawabannya. Enggak ada jawabannya. Itu yang saya maksud. Enggak ada zakat ayam. Gitu. Berarti enggak ada zakat sama sekali. Ya ayamnya enggak. Ada zakatnya nanti kalau ayam itu sudah berubah jadi uang. Kan enggak mungkin ternak ayam ribuan dimakan semua kan? Pasti dijual. Dijual kan jadi duit. Punya duit berarti punya emas gitu. Tetap ada zakatnya kalau sudah jadi uang. Beda dengan kambing, sapi, unta. Jadi uang enggak jadi uang tetap dizakati. Maka kambing satu diambil, kambing 40 diambil satu. Enggak ada ini mau dijual laku berapa dan seterusnya enggak ada. Ya, jadi petugas zakat mendatangi kaum muslimin, punya kambing berapa, punya sapi berapa, punya unta berapa. Diambil sekian ekor, sekian ekor, sekian ekor. Ya. Dan para petugas di sini harus adil, harus amanah. Tidak boleh dia ada di pihak pemerintah dan juga dia tidak boleh di pihak rakyat. Artinya dia tidak boleh suka-suka mengambil agar pemerintah dapat banyak walaupun bukan untuk dia. Walaupun distorkan kepada pemerintah, enggak boleh. Atau dia kasihan sama rakyat, ya. Kambing berapa? 80. Satu ajalah, kasihan kamu. Enggak boleh. Enggak amanah ini. Harus dua. Gitu. Maka di sini Nabi memberikan contoh bagi para petugas zakat itu, jangan mencampurkan yang berpisah dan jangan memisahkan yang bercampur. Jadi kalau pisah jangan dicampurin, kalau nyampur jangan dipisahin. Ya. Punya sapi, sapi berapa tadi ini sapinya? 30. Punya sapi 35. Punya sapi 25. Ya. Sudah wajib zakat belum? Loh, masih kurang 5 lagi ya. Punya kambing 35. Sudah wajib zakat belum? Belum, kan 40 kan? Udah digabung aja dah. Digabung jadiin kambing semua. Digabung jadiin sapi semua. Boleh apa tidak? Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau digabung sudah kena belum? Kalau digabung sudah kena zakat belum? Sudah, tapi enggak boleh. Mengumpulkan yang berpisah, mencampurkan yang berbeda, kan kambing beda, sapi beda. Tidak boleh dikumpulkan. Gitu. Atau sebaliknya, datang ada kaum muslimin punya sapi 30 atau 31 atau 32. Sudah kena zakat belum? Sudah. Kata petugasnya, udah yang 10 ekor jadiin kambing. Kan jadi enggak kena tuh. Dipisahin. Ini juga enggak boleh. Ya. Jadi rakyat tidak boleh curang, petugas juga tidak boleh curang. Kalau main curang-curangan bisa. Ya. Kan ada jadwalnya itu petugas zakat itu datang. Pas datang sapinya pecah jadi dua. Kambingnya pecah jadi dua. Ya. Yang sapi ini dilarikan ke kambing, yang kambing ini dilarikan ke sapi. Ini dilarang. Ya. Wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir meliputi. Hari akhir meliputi yang kemarin. Ya. Maka jangan beranggapan bahwa hari akhir adalah kiamat titik. Enggak. Termasuk hari akhir adalah Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turunnya Nabi Isa, munculnya Dabbatul Ard, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hari akhir bukan hanya hari kiamat titik semua. Maka begitu pula beriman adanya malaikat, maka semua. Sampai kepada malaikat penjaga gunung, sampai kepada malaikat penjaga rahim, sampai kepada malaikat yang membawa titik hujan. Karena satu titik, satu tetes hujan itu turun bersama satu malaikat. Padahal berapa ribu, berapa tetes hujan itu. Yeah. Dan titik hujan ini airnya jatuh kemana? Titik yang ini jatuh kemana? Titik yang ini jatuh kemana? Allah sudah merencanakan. Dan pasti akan terjadi persis sesuai rencana Allah. Dan bersama satu malaikat. Inilah kekuasaan Allah yang luar biasa. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Mereka itulah orang-orang yang akan kami beri pahala yang besar. Puncak balasan yang besar adalah surga. Sekarang saya bacakan beberapa ayat yang dibawakan oleh beliau dalam rangka menafsirkan ayat ini. Yang pertama Ali Imran 93. Sudah lewat ya. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israel. Seluruh makanan itu halal bagi Bani Israel. Kapan? Kana. Kana artinya dahulu, dulu. Yaitu. Maka Ibnu Abbas ketika mengatakan, saya tahu Rasul dan para sahabat selesai sholat berjamaah karena saya mendengar Rasul astaghfirullah Allahumma antas salam subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Berarti pelan apa keras? Tentu keras. Makanya Ibnu Abbas dengar, kan Ibnu Abbas nggak ikut sholat ya, masih kecil. Nah kapan itu? Dulu. Makanya pakai huruf kana gitu. Maka dan hadis ini sahih. Maka hadis itu dijadikan dalil bahwa sunnah habis salat itu zikir keras-keras. Ini dalilnya Sahih Bukhari. Ya, Ibnu Abbas yang mengatakan, salah faham. Abu Bakar dengan lafaz kana artinya dulu. Di awal mula disyariatkannya salat berjamaah itu Rasul dan para sahabat kalau baca subhanallah, subhanallah, subhanallah, keras. Dulu. Untuk mengajarkan para sahabat, zikir itu begini caranya. Zikir itu yang dibaca ini. Tentu harus keras. Kalau enggak keras tentu para sahabat tidak tahu. Karena Rasul mengajarkan ibadah kepada para sahabat itu sambil ibadah, sambil praktek. Enggak kayak kita, teori, ditulis. Nah, dibagi tulisannya, ini hafalinnya semuanya, dibagi tulisannya, enggak. Rasul mengajarkan ibadah itu sambil ibadah, mengajarkan sholat sambil sholat. Maka Rasul pernah sholat di atas mimbar, mengajarkan wudu sambil wudu, dan seterusnya. Yeah. Setelah mungkin sebulan atau dua bulan, para sahabat sudah hafal, Nabi tidak keras lagi, sudah masing-masing. Maka Ibnu Abbas cerita, ketika Nabi wafat, sepertinya Abu Bakar juga sudah wafat, Ibnu Abbas mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, para tabi'in. Ibnu Abbas mengucapkan kalimat itu. Dulu waktu aku kecil, aku tahu Rasul dan para sahabat selesai sholat berjamaah, itu aku mendengar tasbihnya, tahmidnya keras. Setelah itu tidak lagi, tidak keras lagi. Apalagi setelah turunnya akhir-akhir Al-A'raf itu 205 itu ya. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan suara pelan, lirih, bukan dengan suara jahat. Nah, termasuk ayat ini. Ya. Termasuk Ali Imran 93 ini. Seluruh makanan itu halal semua bagi Bani Israel. Kapan? Karena dulu. Dulunya. Jadi ini boleh, ini halal, ini tidak dilarang, ini tidak haram, semuanya boleh semua. Illa ma harrama Israilu ala nafsi. Kecuali yang diharamkan oleh Israel sendiri. Ya, ini dalil yang sangat kuat bahwa Israel adalah manusia yang saleh, manusia yang taat, manusia yang berbakti kepada Allah, manusia yang jauh dari maksiat. Maka mencaci maki Israel, menghujat Israel, mendemo Israel, ya, mengatakan kata-kata Israel dan dijelek-jelekkan, ini dosa besar. Karena Israel seorang nabi yang nama lainnya adalah Nabi Ya'qub, anaknya Nabi Ishaq, cucunya Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi Yusuf. Ya. Yeah. Dan sepertinya hampir seluruh kaum muslimin terkena syubhat ini. Seolah nama Israel itu nama buruk. Maka hari ini, bahkan dimulai dari 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu, hampir-hampir enggak ada kaum muslimin memberi nama anaknya Israel. Gitu. Ya, coba hari ini. Namanya siapa? Israel. Ya, enggak ada kan? Padahal nama seorang nabi, Yakub banyak, Ishak banyak, Ibrahim, Ismail, Muhammad, Daud, Isa, banyak nama-nama orang saleh. Kenapa Israel enggak dipakai? Padahal saleh juga. Enggak ada. Ini dia. Kaum muslimin terkena syubhat Yahudi, ya. Maka ada baiknya barangkali ya punya anak namanya Israel, ya. Orang-orang warna, kenapa Israel kan nabi, ya kan? Israel seorang sahabat ada kan Abu Israel itu yang berdiri di tengah di bawah panas terik matahari sambil puasa di hari Jumat sambil mendengarkan khutbah Nabi, kan Abu Israel namanya. Ya, sahabat tidak terkena syubhatnya Yahudi, sampai tabiin, adba'u tabiin tidak kena. Beberapa ratus tahun terakhir ini sampai hari ini terkena syubhatnya Yahudi. Jadi nama Israel itu seolah nama yang buruk. Kecuali apa yang diharamkan sendiri oleh Nabi Israel. Min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum turunnya ayat-ayat Taurat yang mengharamkan ini, mengharamkan itu, mengharamkan ini, mengharamkan itu, sampai yang baik-baik pun diharamkan, ayat 160 tadi. Tadinya halal semua, kecuali yang diharamkan oleh Israel sendiri. Apa yang diharamkan oleh Nabi Israel? Hati unta. Ini salah satu pertanyaan pendeta Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dijawab oleh Nabi seperti itu dan dibenarkan. Betul, ternyata kamu tahu ya Muhammad gitu. Jadi anaknya itu selalu ngetes. Jadi udah tahu nanya, inilah Yahudi. Ini Ali Imran 93 ya. Kemudian Al-An'am 146. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur. Ini penjabaran dari 160 tadi. Kepada orang-orang Yahudi kami haramkan seluruh binatang yang punya kuku. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Yang berkuku tajam, yang ya jelas seperti ayam, burung-burung, ya, rata-rata berkuku kan. Ini haram semua. Haramna kulladzi dzufur. Sempit sekali makanan mereka. Ini akibat kebiadaban mereka. Akibat kedzaliman mereka. Akibat kelakuan mereka yang makan riba. Akibat mereka yang mengambil harta orang lain dengan cara batil. Akibat mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka Allah sempitkan hidup mereka memakan daging binatang yang berkuku, tidak boleh, haram. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma. Dan juga apa yang ada di sapi, di kambing yang terdapat shuhum. Shuhum sering diterjemahkan dengan lemak, tapi kurang tepat. Artinya daging yang justru sangat enak, ya. Yeah. Yang paling enak dari apa yang paling enak di kambing itu, di sapi itu, justru Allah haramkan. Illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw maqtalata bi'azmin. Kecuali yang tercampur dengan tulang yang begini, disempitkanlah intinya. Artinya mereka menjadi sempit. Yang boleh hanya makan ini, makan ini, makan ini. Jadi sebelum Allah menghukum dengan neraka yang sebenarnya nanti di akhirat, di dunia Allah telah berikan neraka kepada mereka. Orang-orang Yahudi. Dan begitulah umumnya orang kafir ya. Sebelum mendapatkan siksa neraka yang selama-lamanya itu, yang sesungguhnya itu, Allah berikan dulu neraka di dunia. Ya, hidupnya sempit. Walaupun barangkali kaya raya, banyak hartanya, tapi hidupnya sempit. Berangkat dari hati yang sempit. Gitu. Jauh dari sifat syukur. Maka hidupnya menjadi sempit. Dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Itu kami lakukan, kami balas mereka dengan sebab kelakuan mereka, kemaksiatan mereka, kedurhakaan mereka. Ya. Yeah. Inilah Yahudi. Saya kira tidak ada hadis yang dibawakan oleh beliau, hanya ayat tadi. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Apakah orang-orang Yahudi mentaati makanan yang dilarang oleh Allah? Kalau mentaati bukan Yahudi namanya, tetap aja melanggar. Ya. Yeah. Pada akhirnya, kalau mereka taat, gak ada yang melakukan ini, ya Allah akan berikan kebaikan. Allah itu zat yang tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan seorang muslim, seorang mukmin. Kalau dilarang makan ini, mereka taat semua. Dilarang makan ini, mereka taat semua. Allah sayang, Allah ridho. Lalu Allah angkat mereka, Allah berikan kebaikan kepada mereka. Ah, tidak. Barangkali awalnya doang. Ya seperti dilarang mencari ikan di hari Sabtu. Di hari itu enggak ada yang cari ikan. Sebagaimana yang kita tahu ya. Sedikit sekali dari mereka yang tidak mencari ikan di hari Sabtu. Diawali oleh penemuan maksiat tadi. Kepikiran ya. Yang kita bahas tadi. kaum muslimin, misalnya kaum muslimin, jangan cari ikan di hari Sabtu, sudah. Ima taat, ima nekat, gitu. Kalau mereka tidak, taat semua, tapi punya khilaf, punya cara yang menunjukkan bahwa mereka taat, padahal maksiat. Enggak mancing, enggak ngejala, enggak ngejar-ngejar ikan, tapi mereka punya cara. Diam saja, tapi dapat ikan. Caranya begini-begini, itu dia. Dan itu dilakukan di hari Sabtu. Yeah. Bagaimana mengetahui keburukan yang menimpa kita, itu suatu musibah berupa ujian atau azab? Enggak tahu. Rahasia kan? Enggak tahu, tahu dari mana? Ya. Yeah. Maka jangan merasa tahu. Oh, ini ujian nih. Oh, kalau yang ini azab nih. Kalau yang ini musibah nih. Kalau ini yang ini, ini sok tahu. Kalau ada wahyu tentu. Kalau enggak ada wahyu, tahu dari mana? Disitulah kita berharap, kita memohon, ya. Yeah. Diberikan kebaikan dari musibah itu, mengambil hikmahnya, enggak tahu. Merasa dinasihati, bolehkah? Boleh. Merasa sedang ditegur oleh Allah, bolehkah? Boleh. Anaknya sakit semua, enggak sembuh-sembuh. Lalu kita merasa dinasihati. Barangkali ini peringatan dari Allah supaya saya jangan bakhil. Selama ini saya enggak pernah sedekah, enggak pernah nolong fakir miskin. Bahkan banyak yang datang minta bantuan, saya tolak semua. Barangkali ini peringatan dari Allah. Bolehkah berpikiran seperti itu? Boleh. Lalu kita rubah kebakhilan kita. Setiap kali ada yang datang minta tolong, kita tolong. Ada yang minta bantuan, kita bantu. Ada yang kesusahan, kita ringankan bebannya. Dengan harapan supaya anak-anak kita tidak sakit-sakitan lagi. Itu boleh. Seperti itu boleh. Tetapi meyakini, memastikan, ini peringatan, ini azab, tidak boleh. Kecuali jelas dalilnya. Apakah hujan batu yang menimpa kaumnya Nabi Lut itu azab? Jelas. Banjir yang menimpa kaumnya Nabi Nuh itu azab? Jelas sekali, karena ada dalilnya. Kalau sekarang kita enggak tahu. Apa yang menimpa saudara-saudara kita di Lombok? Apa yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh waktu itu? Enggak tahu. Merasa dinasihati? Boleh. Apakah ada alasan darurat bagi pinjaman riba? Ada, kalau enggak minjem riba, mati kita. Ada enggak kira-kira begitu ya? Wah, kalau enggak minjem di bank, mati saya. Saya kira enggak ada ya. Kalau enggak digendong ini, perempuan ini ke rumah sakit, bisa mati. Ini berdarah-darah, ini kan bisa. Maka kita gendong perempuan yang bukan mahram ini. Ini kan dosa. Perempuan bukan mahram, kita gendong, kita angkat. Tapi kan darurat. Kalau enggak, dia mati. Itu darurat. Tapi apa iya kita enggak ngambil pinjaman di bank lalu kita mati? Saya kira mengada-ada itu ya. Ya kan enggak kebeli rumah. Emang punya rumah wajib? Ya. Emang ngontrak dosa? Ya. Seumur hidup cuman punya kontrakan dosa? Kan enggak dosa. Mati di kontrakan dosa? Ya kan enggak dosa. Ya. Belasan bahkan puluhan tahun hidup di Jakarta masih ngontrak terus sampai mati di kontrakan. Tercela? Tidak tercela. Tidak hina. Yang hina justru demi punya rumah lalu riba. Demi punya motor, demi punya mobil, lalu riba. Ini tercela sekali. Ini hina sekali. Ini takalluf. Sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah, takalluf. Enggak mampu memaksakan diri. Nah, alangkah baiknya kalau kita tolong menolong. Ya. Barangkali ada di antara ibu yang kelebihan rezeki. Nah, punya teman, tetangga, sesama ngaji, kemana-mana naik angkot, desak-desakan dengan laki-laki yang bukan makhrom. Kalau ada motor kan enak, dia nggak bisa beli motor kontan, bisanya nyicil sebulan 700 ribu, 500 ribu misalnya. Apa salahnya dibantu? Kita yang belikan, yang punya kelebihan rezeki. Yeah. Ya. Jangan mengambil manfaat. Artinya niatnya nolong. Kecuali kita sudah punya motor dan dijual secara kredit, harga berapa ya tentu terserah dia. Karena tentu akan sulit bagi kita ini niatnya nolong atau apa, kan kita enggak tahu. Iya kan? Intinya jangan bikin perjanjian motornya saya beli dulu 5 juta, nanti saya jual ke kamu 6 juta. Nyicil 600 ribu selama 10 bulan. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu jelas ribanya. Itu jelas akal-akalan. Gitu ya. Perjanjian seperti itu tidak ubahnya pinjam 5 juta, kembali 6 juta, dicicil 600 ribu buat beli motor seharga 5 juta. Ya. Jelas. Walaupun niatnya nolong dan si ibu ini merasa ditolong. Merasa ditolong, enggak keberatan, enggak apa-apa, 6 juta enggak masalah. Bahkan 7 juta dia mau nyicil 700 ribu selama 10 bulan dia mau. Dia ringan. Enggak boleh. Kecuali dia beli dulu motornya. Motor itu sudah punya dia. Lalu silakan punya dia, mau dijual 7 juta, 8 juta, 10 juta. Nyicil dan kontan harganya harus sama. Paham ya? Cara membedakannya insya Allah tahu ya. Mana yang riba, mana yang bukan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Apakah hukuman rajam hanya berlaku bagi pelaku zina? Bukan taqrabu zina? Iya, jelas sekali. Maka ketika Ma'is, ya Rasul saya berzina, ya Rasul saya berzina, saya siap direjam, ya Rasul saya berzina, saya siap direjam. Nabi menengok ke kanan, Nabi menengok ke kiri, terus dikejar terus oleh Ma'is. Ya, Nabi mengatakan, barangkali belum. Barangkali engkau baru memeluk, mencium, dan seterusnya. Ya, ini kan taqrabu zina. Kalau baru memeluk, mencium, dan seterusnya, belum ada rejam. Belum ada cambuk. Ya. Yang betul-betul berzina, itu baru ada rejam. Baru ada cambuk. Bagaimana kalau dalam satu keluarga sebagian besar tidak mau menjual rumah waris karena kenangan, bukan mempermasalahkan pembagian? Jangan ya, masalah kenangan, masalah ini masalah sepele ya kan. Kemudian melanggar, kalau mau begini, ditaksir harganya berapa. Nah kalau untuk kenangan kan yang penting jangan jatuh ke orang lain. Yang penting jatuh ke anak nomor satu atau nomor dua atau nomor tiga dan seterusnya. Nah anak nomor satu yang sulung ini, ya sudah saya bayarin sesuai pasaran. Uangnya bagi-bagi, tentu boleh. Kalau hanya ingin kenangan, ya, itu masalah sepele, masalah kecil. Jangan mengalahkan masalah prinsip, yaitu warisan harus segera dibagi-bagi. Setelah selesai melakukan dua hal. Apa? Min ba'di wasiyatin yusobiha audain. Setelah wasiat-wasiat mayat ditunaikan, barangkali mayat punya wasiat 5 juta, 10 juta, 20 juta, 100 juta untuk si fulan, untuk masjid, untuk pesantren, ini laksanakan dulu. Audain dan hutang. Barangkali mayat punya hutang, selesaikan. Bayarkan. Dari apa? Dari harta mayat itu. Dari harta mayat. Bukan dari harta anak. Dari harta anak itu kalau enggak ada harta waris. Apakah hadis mengenai peminum khamar yang hanya diterima taubatnya sampai 3 kali saya? Tidak. Berarti kalau lebih dari itu enggak mungkin diampuni selama-lamanya, kekal di neraka selama-lamanya. Kalau begitu sama dengan syirik dong. Jelas bertentangan dengan surat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik, termasuk minum khamr, membunuh, berjudi, membantai, durhaka kepada orang tua, apapun. Mau korupsi, mau uang senegara, dia keruk, semua dosa yang sangat besar, tetap ada jaminan ampun. Tetap akan ada harapan diampuni. Kecuali syirik. Apa hukum memberikan uang tip? Boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Syarat pertama, yang kita beri uang tip itu, hadiah itu bukan apa? Bukan pegawai negeri, bukan pegawai pemerintah. Mengambil dalil dari Ibnu Lutbiyah, pegawai Nabi, pegawai pemerintah, istilah kita pegawai negeri, mendapatkan hadiah dari orang ketika Ibnu Lutbiyah memungut zakat. Dapat hadiah nih buat anda. Oh, Nabi marah. Nabi tidak terima dengan mengatakan bahwa apakah jika engkau duduk-duduk di rumahmu engkau akan dapat hadiah itu? Enggak mungkin kan? Tidak boleh. Berarti memberikan uang tip, hadiah kepada pegawai negeri dan itu ada hubungannya dengan kerjaan dia, hukumnya haram. Yang kedua, dilarang oleh perusahaannya. Dilarang oleh perusahaannya. Kita ada hubungan dagang atau apalah di sebuah perusahaan. Perusahaan itu jelas-jelas menulis pengumuman tegas. Mohon tidak memberikan uang tip dalam bentuk apapun kepada karyawan kami. Kita tentu tidak boleh. Karena ketika kita berurusan dengan perusahaan itu, tentu kita taat dengan peraturan perusahaan itu. Gitu ya. Kalau enggak mau, ya jangan berurusan dengan perusahaan itu, kan begitu. Kan muamalah ini. Kalau kita tetap memberikan pula, maka haram. Mungkinkah halal? Mungkin. Seperti kita cukur rambut misalnya ya. Nah, cukur rambut kan berderet-deret tuh. Itu ada 5 tukang cukur, punya 1 orang tempatnya. Nah, intinya itu pekerja sajalah, ada bosnya. Nah, setelah kita dicukur, kita sudah bayar 30 ribu, kita kasih juga uang tip 5 ribu, 10 ribu kepada tukang cukurnya. Tentu boleh. Kalau tidak ada tulisan seperti itu. Atau pelayan restoran misalnya. Ya, umumnya kan boleh itu. Ya, tukang parkir bisa. Dari mana asal usul bacaan usolli? Nah itu dia. Itu dia ciri-ciri bid'ah. Dari mana enggak jelas. Soli, solawat naria, solawat badar. Ah, enggak jelas. Karena mudah sekali bikin bid'ah itu mudah sekali. Ya kalau saya berani, kalau saya mau, saya ajarkan apalah doa apa di sini. Ya tentu jadi bid'ah itu. Walaupun yang mengamalkan 10 orang, 20 orang, nanti dia kasih tahu kepada anaknya, namanya anak yang ngikutin ibunya kan. Mudah sekali, maka sulit dilacak. Ya. Walaupun ada juga seperti Maulid Nabi kan ada sejarahnya itu awal mulanya. Tapi yang tidak bisa dilacak ratusan, mungkin ribuan. Banyak sekali. Ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi dan muncul di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan sebagiannya sudah terlanjur kita amalkan dan kita tidak tahu siapa yang mengawali. Tentang zakat kambing 40 itu kambing umur berapa? Yang sempurna ya, yang sempurna itu di atas 2 tahun. Ya. Itu ada juga berdasarkan dari umur kambing masing-masing. Jadi kambing yang bersangkutan itu. Bagaimana jika ada sebagian muslim yang menentukan nominal minimal tertentu untuk donasi pembangunan masjid atau operasional televisi dakwah? Sebaiknya jangan ya. Berarti kalau ada yang nyumbang 5.000, 10.000 ditolak, ini kan menolak kebaikan. Kecuali mempermudah barangkali ya. Misalnya kami mau membebaskan tanah semeter 1 juta misalnya. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu mau mewakafkan tanah 1 meter silakan, 2 meter silakan, 10 meter silakan. Kalau ada yang setengah meter kira-kira terima atau tolak? Ya tentu harus diterima ya. Itu untuk memudahkan aja 1 meter. Enggak usah pakai minimal. Bahkan sepersepuluhnya 100.000 ya. Jangan ditolak. Ya. Jadi jangan ada apa istilahnya minimal. Gitu. Ah, kecuali jual beli. Seperti SPP kan sifatnya jual beli ya kan, menjual jasa. Ini sekolahan ada guru-gurunya, siapa yang ingin sekolah di sekolah kami, ya silahkan bayar sekian. Ini jelas jual beli. Nah, silahkan. SPP minimal 500.000, ya, nggak boleh kurang dari itu, lebih boleh. Gitu. Ini kan sudah masuk muamalah jual beli. Ya, waktu habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.